السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita masuk di al-ashlus salis, prinsip yang ketiga. Ittiba'ul kitab wa sunnati ala fahmi salaf. Mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Para ulama salafus saleh, maka jika dimutlakkan maknanya adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan innal ladzi lam yakhtalif fihi almuslimuna qadiman wa haditsan huwa anna at-tariqal ladzi irtadahu lana rabbuna huwa tariqul kitab wa sunnah. Bagian yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin dari zaman dulu dan sekarang bahwa jalan yang diridhai oleh Allah untuk kita adalah jalan Al-Qur'an dan Sunnah. Apapun latar belakang sektenya, baik dia Mu'tazilah, dia Khawarij atau Syiah atau yang lainnya, semuanya sepakat kita harus mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Fa ilaihi yariduna wa minhu yasdirun. Maka semuanya kembali dan semuanya berawal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa in ikhtalafu fi wujuhil istidlali bihima. Meskipun mereka berbeda pendapat terkait tata cara dalam mengambil kesimpulan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau Al-Qur'an dan Sunnahnya mereka menerima, tapi bagaimana cara memahaminya bisa berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dzalika li'anna Allaha dhamina al-istiqamata limuttabi'il kitabi faqala 'ala lisani mu'minil jin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwasanya orang yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah maka dia adalah manusia yang istiqamah. Sebagaimana Allah firmankan melalui lisannya jin yang mukmin yang Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf ayat 31. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila siratin mustaqim. Wahai kaumku, yaitu mukmin jin mengatakan kepada masyarakat sesama jin yang belum beriman, aku telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa dan dia membenarkan lima baina yadai, apa yang ada di depannya, maksudnya adalah ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Yahdi ilal haq. Dan Al-Quran menunjukkan kepada kebenaran wa ila siratin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang mengikuti Al-Quran berarti dia berada di atas jalan yang lurus. Dan semua sekte mengklaim dia berada di atas siratul mustaqim. Mu'tazilah mengklaim dia siratul mustaqim. Khawarij mengklaim inilah siratul mustaqim. Syiah juga demikian. Mereka menyebut dirinya berada di atas siratul mustaqim. Sehingga mereka semuanya mengaku mengikuti Al-Kitab. Kama dhaminaha limuttabi'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah juga menyatakan, Allah menjamin bahwa para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka juga berada di atas siratul mustaqim. Di mana Allah mengatakan di surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Lakin alladhi ja'ala al-firaq al-islamiyah tanharifu 'anil sirat. Hanya saja yang menjadikan al-firaq al-islamiyah kelompok-kelompok dalam agama Islam itu mereka menyimpang dari as-sirat. Lalu kenapa kok mereka berbeda pendapat? Bukankah mereka semuanya komitmen untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Tapi kenapa mereka berbeda dalam prinsip? Maka yang menjadikan penyimpangan, yang menjadikan mereka menyimpang dari jalan yang benar adalah idfaluha ruknan salisan. Mereka lupa dengan prinsip yang ketiga. Ja'at tanwihu bihi fil wahyaini jami'an. Yang ini banyak disebutkan, banyak ditanwih, di mana tashhir, dimasyhurkan, banyak disebutkan dalam dua wahyu, baik Al-Qur'an maupun hadis. Apa rukun yang ketiga itu? Apa prinsip yang ketiga itu? Ala wa huwa fahmus salafis salihin lil kitab wa sunnah. Yang dimaksud prinsip ketiga itu adalah pemahaman salafus salih terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita sepakat dengan mereka untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, namun kita beda pendapat dengan pemahaman siapakah kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Waqad ishtamalat suratul Fatihati ala hadhil arkan as-salasati fi akmali bayanin. Dan dalam surat Al-Fatihah terdapat rukun yang ketiga ini dengan penjelasan yang sangat sempurna. Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ishtamala ala ruknail kitab wa sunnah, yang ini mencakup dua rukun yaitu Al-Quran dan Sunnah, berada di atas jalan yang lurus. Ini bagian dari prinsip mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ishtamala ala fahmis salafi lihadas sirat. Maka disitu berisi tentang pemahaman salaf pada jalan yang lurus ini. Sehingga seperti apakah jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ma'annahu la yashukku ahadun fi anna man iltazama bil kitabi wa sunnah faqad ihtada ila siratil mustaqim. Sekalipun semua orang tidak ragu bahwa siapa yang komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti dia mendapatkan petunjuk di atas jalan yang lurus. Illa annahu lamma kana fahmun nasi lil kitab wa sunnah minhu sahihu wa minhu saqim, hanya saja mengingat pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah itu ada yang benar dan ada yang menyimpang, iqtada al-amru ruknan thalithan lirabbil khilaf, maka menuntut adanya rukun yang ketiga dalam rangka untuk menghilangkan perbedaan tadi, yaitu taqyidu fahmil akhlaqi bi fahmi al-aslam. Pemahaman generasi belakangan harus menyesuaikan dengan pemahaman generasi terdahulu. Qala Ibnu Qayyim mengatakan, wa ta'ammal sirran badi'an fi dzikri sababi wal jazai للطوائف الثلاثه. Dan renungkanlah satu rahasia yang sangat bagus tentang penyebutan sebab dan balasan bagi at-tawa'if ats-tsalatsa, tiga golongan, bi aujazil aqdin wa akhsarihi, dengan lafaz yang sangat ringkas, fa innal in'am 'alaihim yatadammanu in'amahu bil hidayah allati hiya al-'ilmun nafi' wal 'amalus shalih. Karena memberikan nikmat kepada mereka, maknanya adalah nikmat berupa hidayah, dan itu isinya dua hal, yaitu ilmu nafi' dan amalus salih. Yang dimaksud dengan at-tawa'if ats-tsalatsah, tiga golongan di situ adalah Yahudi, Nasrani, dan alladzina an'amta 'alaihim. Allah jelaskan sebab dan balasan bagi tiga golongan dengan penjelasan yang sangat ringkas, namun mencakup sebab masing-masing golongan kenapa dia sesat, dan balasan bagi masing-masing golongan sehingga kenapa mereka mengalami kondisi seperti ini. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, "Fakullu man kana a'rafa lil haqqi wa atba'ahu kana aula bis siratil mustaqim." Karena itu siapa yang lebih paham tentang kebenaran dan lebih maksimal dalam mengikuti kebenaran, maka dia yang lebih berhak berada di atas siratul mustaqim. Dan tidak kita ragukan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum, semoga Allah meridai mereka, hum aula bihadhihi sifati minar rawabit. Mereka itu lebih berhak untuk disebut di atas siratul mustaqim dibandingkan para syiah rafidhah yang membenci para sahabat. Kita kalau diminta untuk menilai mana yang berada di atas jalan yang lurus, Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk Abu Sufyan sendiri, ataukah Khomeini yang punya hobi mut'ah, atau orang-orang Syiah yang lainnya yang mereka suka menipu pengikutnya. Silakan dijajar orang seperti ini, kemudian ditunjukkan seperti apakah para sahabat, siapa yang berada di atas siratul mustaqim. Walihada fassara salaf, karena itulah para ulama salaf menafsirkan as-siratul mustaqim wa ahluhu adalah Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ihdinas siratal mustaqim ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan salaf di sini adalah Ibnu Mas'ud, Hasan Al-Basri, dan Abul Aliyah. Ihdinas siratal mustaqim, kata Ibnu Mas'ud, berikanlah aku petunjuk kepada jalannya Abu Bakar dan Umar dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah ada yang menafsirkan tafsir siratal mustaqim itu enggak ada yang lain selain Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain. Tapi kemudian masing-masing sekte itu punya tafsir yang berbeda-beda. Dan secara umum tafsir itu tergantung kepada siapa yang menjadi pemimpinnya. Yang itu tidak tertuang dalam teori ilmu tafsir. Sehingga ketika kita bertanya kepada para pemimpin sekte Sufi, kok guru punya tafsir seperti ini, dalilnya bunyinya seperti ini, tapi tafsirnya seperti ini, enggak nyambung secara logika, enggak ada dalil dari Al-Quran, Sunnah, kemudian juga perkataan para sahabat secara bahasa juga enggak nyambung, tapi ditafsirkan seperti itu. Lalu mereka mengatakan ini tafsir batini, ini tafsir batini. Makanya tafsir batini ini kan salah satu senjatanya tokoh-tokoh Syiah untuk menyesatkan umatnya. Sehingga dia mudah saja dalilnya seperti ini, tafsirnya benar seperti ini, tinggal ngomong aja deh. Dengan alasan itu tafsir batin. Karena itulah ulama Ahlus Sunnah lebih menerima zahiriyah dibandingkan batiniyah. Kalau zahiriyah, meskipun mazhab zahiriyah dianggap banyak masalah, dia kepada kebenaran lebih dekat, jauh lebih dekat dibandingkan batiniyah. Batiniyah itu ngawur, karena orang boleh tafsir seenaknya. Sehingga kalau misalnya ada di antara kita yang dinyatakan oleh kawan-kawan yang gak setuju, kamu ini zahiriyah daripada batinnya, ini berbahaya. Zahiriyah ini masih diterima oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah, sementara batinnya ini yang berbahaya. Wa fi hadza tansisun minhu rahimahullah. Di penjelasan di atas terdapat penegasan dari beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, ala anna afdala man an'ama Allahu 'alaihi bil ilmi wal 'amal hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang paling besar nikmatnya, orang yang paling besar mendapatkan nikmat dari Allah berupa ilmu dan amal adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, li'annahum syahidut tanzil. Karena mereka yang menyaksikan peristiwa turunnya Al-Qur'an. Wa syahadu man hada ar-rasul al-karim ma fahimu bihi at-ta'wil as-salim. Dan mereka menjadi saksi terhadap orang yang mendapatkan petunjuk dari Rasul yang karim sesuai dengan apa yang mereka pahami berupa takwil yang lurus, takwil yang benar. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadamata. Siapa yang ingin mengambil petunjuk, maka ikutilah sunnahnya orang yang telah meninggal. Fa innal hayya la tu'man 'alayhil fitnah. Karena yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Ini yang mengatakan sahabat Ibnu Mas'ud. Yang sudah meninggal berarti sahabat yang lebih senior dari Ibnu Mas'ud. Abu Bakar dan Umar serta sahabat yang lebih senior yang lain. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdala hadhil ummati wa abarraha quluban. Mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan sahabat. Sahabat mengatakan sahabat. Ibnu Mas'ud sahabat mengatakan ikutilah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri kan sahabat. Sehingga istilah sahabat itu ada tiga makna. Ada istilah urfiyah, ada istilah lughawiyah, dan ada istilah syar'i. Kata sahabat secara makna bahasa artinya, kata sahabat secara makna bahasa artinya orang yang pernah ketemu Nabi SAW. Sahabat secara bahasa yang pernah ketemu kita, yang pernah bermain bersama kita, dagang bareng kita, bagi tetangga juga masuk, baik mukmin maupun kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang musyrikin di sekitar Rasulullah SAW sebagai sahabat beliau. Ma bi sahibikum min jinna. Sahabatmu itu, sahabat kalian ini tidak gila. Dan Allah juga berfirman gimana? Wama sahibukum bimajnun. Wama sahibukum bimajnun. Sahabat kalian ini yaitu Muhammad, dia bukan orang gila. Sehingga Allah sebut orang musyrikin sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dalam arti mana? Bahasa. Kemudian sahabat dalam makna syar'i adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun bi wa mata 'ala dhalik. Orang yang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia beriman kepada beliau dan mati dalam kondisi mukmin. Sehingga baik senior maupun junior semuanya sahabat. Meskipun ketemu Nabi SAW hanya dalam waktu 1-2 jam, dia bisa disebut sahabat. Kemudian sahabat dalam makna urfi artinya adalah orang terdekatnya Nabi SAW. Coba tanyakan ke muridnya Ustaz Afifi. Kita semua murid beliau. Tapi yang dimaksud adalah misalnya si A itu yang selalu bersama beliau kemana-mana, meskipun kita semua muridnya. Nah itu yang dimaksud dengan itlaq urfi, ya. Menyebut sesuatu tapi dengan makna urfi. Sehingga yang dimaksud sahabat di sini oleh Imam Mas'ud adalah para sahabat yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhal hadhihi ummah, mereka adalah manusia yang paling afdal di tengah umat ini. Wa abarraha quluban, hati mereka paling baik. Wa aqmaqaha ilman, ilmu mereka paling dalam. Wa aqallaha taqallufan, dan mereka paling tidak suka membebani diri. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dini. Mereka adalah sekelompok orang. Mereka adalah sekelompok orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Karena itulah kenalilah keistimewaan mereka, keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikuti petunjuk mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan pegangi dengan semampu kalian akhlak dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil 'ibad. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil 'ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat ke hati semua hambanya. Maka Allah melihat hati yang terbaik adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsi. Maka Allah pilih Muhammad untuk dirinya. Wa ta'athahu bi risalah. Dan Allah utus beliau untuk membawa risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wajada qulub ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah melihat kepada hati para hamba setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lihat hati yang terbaik adalah hatinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna 'ala dinihi. Maka Allah jadikan mereka sebagai wazir-wazir nabinya, sebagai menteri-menteri nabinya, orang-orang terdekat nabinya. Mereka berjuang untuk membela agamanya. Famara'ahul muslimun hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Karena itu apa yang dilihat oleh kaum muslimin, apa yang menurut kaum muslimin itu baik, maka berarti itu baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menurut kaum muslimin itu baik, maka berarti itu baik menurut Allah. Dan apa yang buruk menurut kaum muslimin, maka itu buruk menurut Allah. Kalimat terakhir ini sering dipotong oleh mereka yang ingin membela bid'ah, sementara depannya dibuang, yaitu kalimat fama ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka itu baik menurut Allah. Apa yang menurut kaum muslimin jelek, maka itu jelek menurut Allah. Sehingga baik dan buruknya sesuatu itu bisa dengan melihat bagaimana pendapat kaum muslimin secara umum. Karena itu kalau bid'ah tersebar di tengah kaum muslimin, maka itu bid'ah hasanah. Dan sebaliknya, jika kaum muslimin tidak melakukannya, maka itu sunnah sayyi'ah. Meskipun itu sunnah, tapi kaum muslimin tidak melakukannya. Nah, ini pengambilan dalil yang digunakan untuk sesuatu yang membahayakan. Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, pertama, bahwa riwayat ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kalau misalnya riwayat ini kita terima sebagai riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud, Maka yang dimaksud al-muslimun dalam hadis ini adalah sahabat Nabi SAW, karena beliau berbicara tentang konteks para sahabat. Beliau berbicara tentang konteksnya para sahabat, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki hati terbaik di kalangan umat ini, sehingga dipilih oleh Allah untuk menemani sang Nabi, untuk menjadi sahabatnya sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka al-muslimun, alif lam di situ adalah alif lam ahdiyah, alif lam li'ahdiddihni, alif lam yang menunjukkan makna tersembunyi yang bisa dipahami oleh orang yang membacanya jika dia baca dengan muka. Misalnya ya, di masyarakat ini ada mereka yang rajin ke masjid. Mereka adalah para mahasiswa. Kemudian setelah itu disimpulkan, maka jika menurut mahasiswa itu baik, insya Allah baik. Yang dimaksud mahasiswa di situ adalah yang rajin ke masjid tadi. Sehingga kita membuat kalimat kesimpulan terakhir itu kembali kepada pernyataan sebelumnya. Sehingga ini bukan dalil apa yang dianggap oleh kaum muslimin baik, maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau seperti itu kaidahnya, apa yang menurut umumnya kaum muslimin baik, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa yang menurut kaum muslimin itu umumnya jelek, maka itu jelek di sisi Allah. Berarti sebaliknya. Kalau ada sebuah sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, itu menilainya gimana? Semuanya mengingkari. Kamu kok pakaiannya kayak gini? Kamu kok penampilannya kayak gini? Semuanya mengingkari. Praktek sholatmu kok kayak gini? Sehingga mereka yang mempertanyakan dan mempermasalahkan itu yang enggak belajar. Ini kan kebalikan ya. Seharusnya yang pintar mempermasalahkan yang bodoh. Tapi yang bodoh karena paling banyak mempermasalahkan ya. Sehingga langsung diklaim, oh amalmu ini menyimpang, praktikmu menyimpang. Dan dia belum tahu. Maka konsekuensi buruknya ketika kaidah ini dipakai adalah berarti apa yang tidak disukai oleh kaum muslimin berarti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin dipahami demikian. Nah, idzan karena itu fal muslimun al maqsudun Ibnu Mas'udin, kaum muslimin yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud, mereka adalah as-sahabah radhiyallahu anhu. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Bagian dari prinsip sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Wa man hadhiya bi ridallahi min ba'dihim falittida'ihi bihadihim. Qala ta'ala as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an. Dan itu orang yang mendapatkan jatah ridho Allah, orang yang mendapatkan kesempatan berupa ridho Allah di antara generasi setelah mereka para sahabat, sebabnya adalah karena mereka mengikuti para sahabat. Apa dalilnya? At-Taubah ya 100. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah menyebut secara ta'yin as-sabiqun al-awwalun muhajirin dan ansar. Mereka kelompok pertama yang diridai oleh Allah. Kelompok kedua adalah walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Kalau kita menjadi ashabun al-awwalun enggak mungkin, karena generasi itu sudah enggak mungkin ada lagi. Mereka hanya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka al-muhajirun dan al-ansar sudah enggak ada lagi. Nah, selanjutnya tinggal pilihan yang kedua, walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka untuk mendapatkan ridha Allah, pilihannya tinggal yang kedua. Jadilah pengikut para muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Wa qad jaa'a tahdidu zamanis salaf alladziina la tajuzu mukhalafatuhum biihdatsi fahmin lam yafhamu. Dan terdapat riwayat yang membatasi zaman para salaf, di mana kita tidak boleh menyelisih mereka dengan membuat pemahaman yang baru yang tidak pernah mereka pahami dalam masalah agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim biyaminihi wa yaminuhu shahadatahu. Manusia yang terbaik adalah qarni, mereka yang hidup di generasiku, maksudnya di zamanku, dan itu para sahabat. Summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, lalu generasi setelah mereka, sehingga ada tiga generasi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun nas, yang diistilahkan dengan apa? Al-qurun al-mufaddalah, generasi terbaik. Tsumma yaji'u qaumun, kemudian datang sekelompok kaum, tasbiqu syahadatu ahadihim biyaminih, yang persaksiannya mendahului sumpahnya, wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Yang dimaksud adalah dia pengkhianat dan pendusta, sehingga dia berani bersaksi sementara dia tidak berani bersumpah, atau dia berani bersumpah ketika bersaksi padahal persaksiannya palsu. Maka tidak seimbang antara persaksian dengan sumpahnya. Qala al-Imamu Abdul Hamid bin Batis, salah seorang ulama Aljazair. Imam Abdul Hamid bin Badis rahimahullah pernah mengatakan, al-Islamu innama huwa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafuna salafuha min ahli al-quruni thalathatil mashhudi lahum bil khairiyyah ala lisan as-sadiq al-masduq. Islam intinya adalah apa yang diajarkan dalam kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan pemahaman para pendahulu umat ini, yaitu golongan di tiga qurun mufaddalah yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, bahwa mereka mendapatkan al-khairiyah, terbaik di kalangan umat ini. Khairul quruni khairul nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Wa li hadzal asli nadha'iru wa adillatun min al-kitab wa sunnah, dan prinsip seperti ini banyak sekali dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah. Di antaranya adalah firman Allah taala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Siapa yang menyimpang dari Rasul setelah mendapatkan penjelasan hidayah dan mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman atau wasyahibuna, dan yang menjadi dalil di sini adalah fi dhammi mujanabati sabilil mukminin ila masyaqatir rasuli listihqaqi hadzal wa'id syadid. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan orang yang menjauhi sabilul mukminin digabungkan dengan sama seperti orang yang menyalahi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mendapatkan ancaman yang keras, yaitu wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ma anna masyaqatar rasul sallallahu alaihi wasallam wahdahu kafila. Padahal menyalahi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang jalan beliau, itu sudah cukup untuk disebut sebagai sebab bisa mengantarkan kepada jahannam. Tapi Allah tambahkan, termasuk diantaranya adalah wayat tabi ghaira sabilil mu'min. Ketika ayat ini turun, al-mu'minin itu siapa? Para sahabat. Al-mu'minin adalah para sahabat, dan dia tidak mengikuti jalannya para sahabat. Sebagaimana Allah juga firmankan di surat Muhammad, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka menghalangi jalan Allah serta menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepada mereka penjelasan yang jelas, sama sekali tidak membahayakan mereka, tidak membahayakan, tidak mengurangi kekuasaan Allah, dan akan terhapus, Allah akan menghapus amal-amal mereka. Wallahu ta'ala. Kita akan membaca dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun insyaallah kita baca di kesempatan berikutnya insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.